kerawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Ada suara-suara yang memanggil namamu. Ada kandungan rahasia yang merindu ditemani oleh sepi waktu. Lautan membentang, langit terang benderang. Betapa hatinya berselimut kesunyian. Beku di penantian yang berkepanjangan. Badannya bersimpuh, hatinya terbang. Kekasihnya tiada kunjung jalanan tiada terbayangkan. Beribu siang, beribu malam, ia bersujud waktu, ditemani